Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalimat lamun ora dikirimi banjur balik murbes milik balik tangisan saliwa salim dah iman Allah madah saliwa salim dah iman Allah madah wal ali wal ashab iman kudwa hadah wal ali wal ashab baca temanan ge anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa balik ning alam donya bakal tak ringkesi donyaku se ono saliwa salim dah iman Allah madah saliwa salim dah iman Allah madah saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga jan Quran ajan sakalimat lamun ora dikirimi banjur balik murbes milik balik nang kuburan mangku tangan tetangisan saliwa salim dah iman Allah madah saliwa.